kahan ni kanya kasalira. Kang arek bidua niat akan arek mereka nyeri akan moa arek merek materi lamun akan nganya nyeri kamu bisa tidak nampak kamari kuing setia bebeakan nikahnya kasalira tapi kahirupan daya bedana yaujeng hiu ayeuna wayahna nyai kang arek bidua niat akan merek-merek nyeri akan moa arek merek materi lamun akan nganya nyeri kamu bisa tidak nampak yeah.